Nih. Terus kemudian yang menarik, saya ketika mengadakan penelitian, saya temukan tafsir Sunan Bonang. Saya nampak lihat, kalau saya terus lihat, ini bahasa Arab. Dan kemarin saya tanya kepada DKM Masjid Demak, Pak, ini apa ada yang berusaha untuk menerjemahkan? Katanya Pemda Demak sedang berproses. Ya. Yang menarik sekali hadirin sekalian, di dalam kitab Headbook Van Bonang, Sunan Bonang itu menjelaskan akidahnya Sunan Bonang cukup menarik. Ya. Dan ternyata Sunan Bonang itu bukan orang biasa. Ulama hebat, pemahamannya ahli sunnah wal jamaah, dan sangat punya perhatian tentang masalah penjagaan agama ini, perlindungan agama ini terhadap pencemaran, kesesatan dan kebetahan. Makanya beliau mengatakan di kitab Headbook Van Bonang yang sudah diterjemahkan oleh dua sarjana yang dua-duanya mendapatkan gelar profesor gara-gara buku itu, di situ dijelaskan atau dikatakan, ya, saya ingat, E. Mitroningsun, ya, ini bahasa Kawi Sangsekerta. E. Mitroningsun karono siro iki opo-opo sihono sami-sami niro Islam lan mitroniro kang ase ing siro lan anyegau siro ing dolalah lan bid'ah. Wahai saudaraku sekalian, selagi kalian masih hidup, hendaklah saling tolong-menolong sesama muslim, dan hendaknya saling berkasih sayang sesama kalian, serta hendaknya mencegah kesesatan dan kebid'ahan. Paham sekali, kullu bid'atin dhalalah. Dan yang menarik, isi di dalam kerupak firara itu, Pak, yang musyawarah tadi, ini ceritanya pertama dialog antara sunan-sunan ini untuk membahas terkait dengan kesesatannya Siti Jenner itu sesat atau tidak. Baru setelah itu yang hebat, di dalam buku ini ditekankan masalah sholat, ya, bagaimana Pak para wali ini mengajarkan orang Jawa supaya sholatnya benar, diajari sholat sampai ruku sujudnya, sampai fatihahnya, sampai arti fatihahnya diajarkan. Ini yang menarik. Sehingga dari sekalian, saya itu ketika mendapatkan ini sambil nulis ini, ya Allah, ternyata wali-wali ini lebih hebat jauh daripada saya. Akhirnya Pak, setelah penelitian ini, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan, kita ini belum apa-apa dibanding beliau-beliau. Kenapa? Coba bayangin, beliau-beliau ini datang ke Indonesia, Sumatera, Jawa, mayoritas Islam apa mayoritas Hindu? Hindu. Kalau mayoritas Islam enak seperti saya sekarang, datang ke Palembang tablek yang datang, wah udah selesai, enak. Coba Syekh Maulana Malik Ibrahim tablek di mana? Ke Gresik, yang disebutkan oleh Mahuan sama Vinci. Mahuan sama Vinci ini penerjemah sekaligus penasihat utamanya Cheng Ho. Ketika datang ke Indonesia tahun 1407 didampingi oleh dua, dan dua-duanya muslim fasih bahasa Arab. Makanya dia itu selalu dibawa kemana-mana, terutama ketika singgah di negara-negara Arab, termasuk yang pernah disinggahi adalah Hadramaut. Karena dia yang selalu menerjemahkan, dia mengatakan Mahuan sama Vinci ini penasihat dan sekaligus juga pengawal pribadinya Cheng Ho mengatakan, ketika kami menginjak Jawa, kami temukan komunitas terbagi menjadi tiga. Komunitas pertama orang Arab Persia yang sudah masuk Islam, yang keduanya Tionghoa yang sudah masuk Islam, ketiganya orang-orang pribumi, hidupnya sangat corok, pakaiannya tidak sempurna, dan penyembah berhala. Coba bayangin Mas, mbah wali-wali itu ngadepin orang seperti itu emang gampang. Coba nyeramai ibu-ibu, emak-emak gak pakai sandal dan gak pakai penutup ini, ya apa, gak merem-merem itu, ya Allah ini. Terus kemudian datangin satu persatu ke sawah, karena gak ada majelis, gak ada tempat majelis, ke sawah. Apalagi beliau pernah bertugas di daerah Gujarat dan Fatani. Makanya Profesor Dr. Azumadi Azra di dalam kitabnya Jaringan Ulama mengatakan, di antara turunannya Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Dawud Al-Fatani, ulama yang hidup pada abad 17-18. Karena juga analisa kedua di sana ada ternyata daerah namanya Gresik, bisa dieja dengan Gresik. Ternyata setelah beliau datang ke Jawa Timur juga memberi nama apa? Gresik. Awalnya daerah itu namanya apa daerahnya? Daerahnya awalnya Tandas. Tandas itu apa? Kotor. Itu loh, toilet itu loh mas. Tandas, ya kan? Masa daerah kok kotor toilet? Udah diringankan enggak resik, enggak resik, ngeresik. Nah itu. Ini cok gali cok. Digali-gali kok cocok. Itu ya. Setelah di sana dia membuat pondok pesantren. Dan nampak sekali dari wasiat. Subhanallah pak. Di dalam kerupak Firara itu. Menunjukkan beliau itu orang hebat. Nasihat beliau masih dirawat dengan baik oleh para wali. Sampai ini. Nah ini foto saya temukan dalam penelitian Masjid Demak difoto oleh Belanda tahun 1800. Ini karena teknologi foto itu ditemukan di akhir abad 18 menjelang 18 ini 1780 itu sudah ditemukan ini juga ditemukan kapal uap juga sekaligus ditemukan otomotif ya. Sudah mulai ada mesin-mesin. Oke. Nadin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan beliau di sini, ini adalah makam seorang yang diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang memohon rahmat Tuhannya, guru para pangeran, sandaran para sultan dan menteri serta siraman kaum fakir dan miskin, yang berbahagia lagi syahid cemerlangnya simbol negara dan agama Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridoannya kepada arwah beliau dan memohon arwah beliau diterima di surga. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822. Yang menarik wasiat 25-nya pak. Saya amatin tidak ada satupun yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya yakin siyakinnya ini adalah ulama ahli sunnah. Tidak seperti diklaim oleh sebagian ahli sejarah yang memang ada condong hati ke Syiah, dia disiahkan. Yang menarik di poin ke-10 ya pak, akidah mereka ini beliau, saya enggak usah bahasa kawi ana baca ya, kamu enggak paham. Melaksanakan hukum dan amalia agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut Qadariyah. Oh, tegas. Apalagi Sunan Bonang menjelaskan tentang akar bid'ah yang 12 diantaranya dimasukkan Mu'tazilah, Al-Karamiyah, Al-Batiniyah dan semua, termasuk dia mengkritisin seorang ulama sesat yang ada di Mekah saat itu namanya Abdul Wahid Al-Makki. Ini menunjukkan bahwa beliau itu pernah di Mekah, karena gak mungkin mengkritiki tokoh sesat di Mekah yang dia di suatu daerah yang beliau tidak di sana. Di dalam kitab itu disebutkan ya, yeah. Emitroning sun ati-ati yang wong sing nak wong sasar, dia namanya Abdul Wahid Al-Makki. Nih, inilah sedikit tentang masalah. Intinya saya ingin kasih analisa begini. Saya sendiri tanya, wahai Zainal, sudah berapa banyak orang Hindu yang kamu masuk Islamkan? Dai kita Subhanallah sekarang. Sementara ini pak, antum bayangin, deketin saudara kita ada sulit, apalagi berbeda keyakinan. Sampai akhirnya mayoritas, sampai dinyanyikan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo tinggal nyanyinya tok. Ilir-ilir tandure, wisimilir. Sampai akhirnya punya negara. Coba bayangin mas, dakwah dari nol sampai komunitas banyak, sampai memiliki negara, yaitu Demak Bintoro, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Dan itu tiga serangkai yang kompak mengusir Portugis yang akhirnya melawan Belanda. Namun di akhir-akhir daripada ininya, tidak mental, malah akhirnya kelanjutan daripada Joko Tingkir dengan kerajaan Pajangnya dan Mataram akhirnya bersekutu dengan Belanda. Yang itu yang membuat tidak sukanya Diponegoro sampai menyala perang Jawa. Ini kondisi real. Dan sedikit Pak, saya ingin sampaikan ke Antum, setelah menjelang kemerdekaan. Makanya betul-betul benar tuh para pendiri bangsa. Berkat rahmat Allah. Jadi gak ada yang bisa bilang berani mengatakan kita merdeka karena jerih payah kita. Kenapa? Karena betul-betul berkat rahmat Allah. Kalau bukan Belanda itu diserang oleh mana? Jepang. Gak mungkin kita merdeka, Pak. Berkat rahmat Allah. Dan akhirnya Jepang disekar serang sekutu. Dibom Hiroshima Nagasaki. Akhirnya kita proklamasi. Itu kan. Berkat rahmat Allah, kalau enggak bisa. Oh, Belanda itu di sini 350 tahun. Tidak ada sejarah penjajahan paling awet kecuali penjajahan Belanda di Indonesia. Kenapa? Karena penjajahnya istiqomah, yang dijajah ikhlas. Nah itu. Enggak ada, Pak. Orang dijajah ikhlas itu orang Indonesia loh, Pak. Ya contohnya, Pak, saya tanya, dijajah Belanda. Masya Allah, terutama saat kultur Stelsel yang diawali dengan Jenderal Gubernur Dendels, dilanjutkan oleh Van de Kok, baik Van de Bos, kemudian memiliki residen namanya Van de Kok. Itu menerapkan kultur Stelsel, keuntungannya sangat fantastis, Pak. Masya Allah, kita geleng-geleng kepala. Hampir 40 tahun saja dia mengeruk keuntungan 75 miliar dolar Amerika dalam waktu 7. Ya gimana tidak cepat kaya? Wong bangsa kita itu dipekerjakan di sawah, di kebun, di hutan 200 jam dalam 1 bulan tanpa upah. Itu. Nah ini menelan ludah. Anehnya, Pak, yang bikin sengsara bangsa ini Belanda yang jajah Jepang. Lu sing dimusuhi kok Arab. Aneh enggak ini? Aneh itu Arab ngapain sama kamu? Ya, jajah enggak, ngerampas enggak, memperkosa enggak. Lebih aneh lagi ada yang menjulukin, wah, Arab Saudi, Wahabi, sekte berdarah. Berdarah apanya? Emang ada jamaah haji yang disembelih sama Saudi? Tolong buka data haji dari abad 18 sampai sekarang. Ada enggak? Waduh, ada jamaah haji Indonesia yang disembelih Wahabi. Mas, yang bikin sengsara nenek moyang kita Belanda, yang jajah Inggris, yang menekan Jepang, lo yang kok musuhin Arab? Ketemu di mana? Ayo, pikir. Nah, Masya Allah, bahkan ada di sekalian kalau urusan fasilitas haji lengkap. Juga ngambil duit antum enggak, memperkosa juga enggak, zolimin bumi antum enggak. Lu antum musuhin Arab padahal teman antum seagama, seiman, ini sampai hari ini berlawanan agama. Kenapa antum enggak musuhi Belanda, Jepang, antum musuhi Arab? Coba suruh mikir itu orang-orang yang anti Arab. Dikit-dikit, wah Arab. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu, Masya Allah. Allah musta'an. Habis pikir. Ini. Akhirnya di dekade abad sebelum kemerdekaan, ada tokoh Cokro Aminoto. Yeah. Kemudian mendirikan SI Syarikat Islam. Dia memang Masya Allah, orangnya cerdas, bagus, ceramahnya sangat memukau. Apalagi di tengah ribuan jamaahnya. Sampai dinobatkan pengikutnya menjadi ratu adil di tanah Jawa. Namun sayang memang pendalaman Islamnya kurang. Apalagi Samanhudi ketika itu. Ya, tidak bisa ceramah, Sudah begitu lebih kental kejawennya, akhirnya kalah pamor sama Cokro Aminoto. Nah, sejak itulah sudah mulai friksi-friksi konflik. Mereka semua sepakat kita harus merdeka dan memiliki pandangan kebangsaan. Tapi maaf, ada kebangsaan yang pro agama. Ini didominasi Cokro Aminoto, Ki Haji Agus Salim, dan seterusnya. Akhirnya ada Muhammad Nasir dan yang lainnya. Ada kelompok yang kebangsaan netral agama yang dimotori oleh Soekarno sama Hatta. Artinya semua agama dirangkul. Bahkan ketika saat ke pojok, karena beliau menerapkan demokrasi terpimpin, akhirnya semuanya memusuhi. Dia mencoba untuk membuat sinkritis yang pernah dilakukan Airlangga, yang pernah dilakukan Kertanegara, perpaduan antara berbagai ideologi Nasakom. Sama dulu kan? Dan hadirin sekalian, yang lebih parah, muncul kebangsaan anti agama yang dimotori oleh komunis. Pertama kali lahir dari perutnya SI juga, yaitu seorang yang namanya Semaun, buruh kereta, yang ketika itu ketemu kia ini HWS Cokro Aminoto di kereta, kemudian direkrut. Dijadikanlah kadernya, dijadikan ketua SI di Semarang, lah malah mendirikan PKI. Apalagi saat ketemu dengan Tan Malaka, seorang cerdik dan sangat lembut dan lihai untuk menyulap dirinya dengan berbagai macam bentuk, sehingga masuk ke negara manapun tidak ada yang tahu kalau itu Tan Malaka. Sampai hari ini pun orangnya masih misterius, sebetulnya namanya dia itu siapa. Tan Malaka pun bukan nama aslinya. Dan seluruh konsep komunisme hampir lahir pemikiran dari perut Tan Malaka. Dilanjutkan lagi oleh kader-kader berikutnya, puncak kejayaannya pada zaman Aidit, DN, Aidit. DN itu singkatan Ja'far Nawawi Aidit. Namun setelah dia masuk komunis dan amat benci dengan Islam, nama pun gak senang dia, dirubah Dwipa Nusantara Aidit. DN itu Dwipa Nusantara Aidit. Padahal nama aslinya dari bapaknya itu Ja'far Nawawi Aidit, dan seorang militan haji yang ada di Belitung. Lahirnya Aidit di mana? Pura-pura ngerti gitu loh mas, biar saya seneng. Ya di Belitung itu. Ya. Nah, inilah akhirnya muncul proklamasi. Yang di situ batang tubuh Pancasila berkat rahmat Allah. Betul. Kalau bukan rahmat Allah, kita enggak akan menang. Wong Belanda itu terusir karena serangan dahsyat dari Jepang. Dan akhirnya kita bisa mengusir Jepang pun dia kalah takluk di bom Hiroshima Nagasaki dan mengakui kemenangan Amerika. Dan sampai tahun berikutnya, sebetulnya kita itu merdeka benar itu tahun 1949. Makanya para sarjana barat itu menyebutkan kemerdekaan tahun itu. Karena setelah itu masih terjadi gejolak. Bahkan Belanda sempat datang lagi. Kober perang pada zaman Bung Tomo Surabaya. Akhirnya mulai betul-betul netral kembali lagi 1949, tapi terus terjadi peralihan kekuasaan. Bahkan kabinet itu hanya umurnya ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Maka nampak mungkin Soekarno pusing melihat itu, buat dekret tahun berapa? Minimal ngerti mas dekret ini, 59. Sejak itu muncul demokrasi terpimpin, akhirnya Bung Hatta tidak setuju, bahkan menolak mundur dari wakil presiden, digantilah Juanda. Nah, sejak itulah terjadi diskres, sampai akhirnya wafat pun Bung Hatta tidak pernah bisa menerima Soekarno karena merubah alur daripada kemerdekaan dan kebangsaan. Dan akhirnya sebelum mati pun beliau sudah terkena batunya, akhirnya kesandung K30 SPKI. Dan disitulah peran NU sudah mulai menonjol, Muhammadiyah juga, yang akhirnya terjadi pembubaran PKI oleh Soeharto. Dan sejak itulah PKI resmi dilarang di Indonesia. Menjadi TAP MPR tidak akan bisa diterima selamanya. Walaupun memang tiga basis ini, kebangsaan pro agama, kebangsaan netral agama, kebangsaan anti agama, sampai hari ini punya anak turun yang selalu timbul tenggelam ingin hidup kembali. Nah, mudah-mudahan kita simpulnya begini. Judul taklim kita kan apa tadi? Nah, riak-riak beragama. Ini yang ingin saya katakan kepada antum. Apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan lenyap dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Ada jaminan ayat berapa? Bahkan Islam di Indonesia ini bisa hilang. Bukti Andalusia, kurang apa Pak? Memimpin Eropa kurang lebih daripada 800 tahun. Berdiri sejak tahun Abdurrahman Ad-Dakhil masuk Eropa, Andalusia tahun berapa? Ya pura-pura ngerti gitu loh Pak. Tahun 75 Hijriah. Kemudian jatuh ke tangan Eropa, ketika itu siapa? Panglimanya? Panglimanya siapa? Raja siapa? Ya. Tahun 879, Masya Allah, 800 tahun lebih menguasai Eropa, memimpin Eropa, peradabannya pun masih utuh sekarang, masjid, bahkan ada istana yang sampai hari ini umurnya ratusan tahun. Tidak pernah ada kata usang, yaitu istana Alhamra, cuman di Eropa kan namanya Alhambra. Masjidnya juga begitu, tapi semua sudah menjadi museum. Cari masjid susah, cari makanan halal susah, malah umat Islamnya kurang dari 1%. Gak usah jauh-jauh ke Eropa Pak, yuk kita tengok Champa, di mana dari abad ke abad memimpin Islam, bahkan dai-dai Islam banyak datang dari mana? Champa. Sekarang tidak main-main, dikuasai komunis. Champa yang tidak lain adalah Kamboja perbatasan Vietnam. Itu Champa. Tidak tanggung-tanggung dikuasai komunis, umat Islam tinggal 0,5%. Itu pun tinggal di bantaran-bantaran sungai dan lautan. Masya Allah. Dan mereka tidak ada satupun kalimat pembelaan ketika kaum muslimin dibantai di Myanmar. Apakah tidak mungkin berulang di Indonesia? Sangat mungkin, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau umat Islam tidak mau membela agamanya. Kalau umat Islam malas mendakwahkan dinnya, kalau umat Islam sudah tidak mau menyampaikan agamanya. Karena agama itu diterima atau tidak, bukan karena semata-mata benernya. Bahkan agama itu bisa diterima karena pengikut pemeluknya ulet di dalam mendakwahkan dan kikih di dalam membela, dan tidak kalah pentingnya berhasil di dalam mendakwahkannya, berhasil di dalam mendakwahkannya, akhirnya mendapatkan pengikut. Apalagi Masya Allah Indonesia itu agama apa aja kalau didakwahkan secara gesit berhasil, ada aja pengikutnya. Kelompok apa yang gak ada pengikutnya? Aliran apa yang gak ada pengikutnya? Nabi palsu aja ada pengikutnya, Masya Allah. Laris apa aja. Itu. Makanya, ayo kita mulai. Ya, di Palembang, Sriwijaya. Ini punya negara, punya daerah sejarah paling tertinggi. Ya, sejarah Islam. Apalagi ketika di zaman Aryo Damar, yang namanya Aryo Dilah setelah masuk Islam didakwai Sunan Ampel, ya. Kemudian ada dongeng Pailembang masuk ke Jawa, Pailembang itu muridnya Sunan Gunung Jati ketika dia melancong ke Cina. Pailembang kemudian disebut atau dipanggil orang sini pribumi Palembang. Sejak itu nama Sriwijaya hilang, tinggal Palembang. Itu selalu Islam, Bang, kuat sebagai mercusuar dakwah. Masya Allah. Sampai ada pabrik pupuk. Lah, masya Allah. Bukan pupuk Majapahit. Pupuk Sriwijaya. Mengenang kejayaan Sriwijaya. Kuat militernya, kuat pertaniannya, kuat maritimnya, kuat ekonominya, kuat juga akidahnya. Islam selama itu bertengger terus menjadi suatu ukuran tolak ukur di Nusantara, Palembang. Oke, kalau memang begitu kita sudahi. Nah, ada waktu kita sekarang baca pertanyaan. Dijawab atau pulang? Buka-bukaan, gimana? Dijawab atau pulang ini? Ya, kalau begitu enggak ada yang boleh pulang. Yang pulang awas, bannya kempes. Ya. Ya, oke. Ustadz, keutamaan siwak dan celak mata soalnya sekarang jarang sekali dipakai. Siwak setelah diadakan penelitian persis menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah. As-siwaku mardhatun lirabb wa matharatun lilfam. Siwak mendatangkan ridha Allah dan mencuci, membersihkan mulut. Setelah diadakan penelitian di laboratorium di beberapa negara Eropa dan Amerika, ditemukan getah siwak mengandung zat yang sangat bagus membunuh bakteri dan merawat kusi. Oke. Dan masya Allah tidak ada yang meleset apa-apa yang dikatakan Rasulullah, ya, karena mukjizat. Contoh aja lalat ketika jebur ke minuman suruh nyelupin. Rasulullah mengatakan idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu thumma yanzihu fa inna fi ihda janahi da'un wa fi akhar dawa'un. Jika ada lalat yang jatuh ke minuman kalian, hendaknya dicelupkan kemudian ditarik. Jangan celup udek. Celup tarik. Karena salah satunya ada racun, satunya ada penawar. Ketika dicelup dua netral. Nah, itu. Masya Allah. Terbukti. Contoh kenapa ketika dijilat anjing bejana disuruh mencuci. Yang pertama pakai tanah. Setelah diadakan penelitian di laboratorium, tanah mengandung unsur paling baik untuk membersihkan bakteri dan kotoran hasil jilatan anjing. Yang tidak bisa diganti dengan deterjen apapun, dicoba semua dalam penelitian, gak bisa. Sebersih tanah, Allahu Akbar. Lain lagi, contoh lagi kencing unta, masya Allah. Antum udah pernah minum kencing unta? Loh. Masya Allah, anaknya sudah botolan. Nah, itu ada orang yang nanya, itu Pak, rasanya gimana? Ya rasa kencing, mana apalagi yang namanya kencing, ya. Yeah. Jadi nikmatnya itu Pak, minum itu langsung srep, rasanya itu pahit-pahit, terus badan itu seger. Dan Rasulullah menyarankan minum kencing unta sama susu. Kenapa setelahnya susu? Subhanallah. Ana coba berkali-kali, ternyata bau kencing unta gak bisa hilang kalau gak pakai susu. Antum minum kencing, habis itu gak minum susu. Diikutin lalat sampai hotel itu. Allah, masya Allah baunya. Tapi minum itu hilang, masya Allah hilang. Habis itu, subhanallah. Dan ternyata diteliti juga sangat bagus untuk imunitas pankreas sama empedu seseorang. Hasilnya akurat. Ya, cuman tinggal sekarang antum cek benar, ini kencing unta apa kencing sodik gitu kan gitu. Jangan-jangan kencingnya yang nunggu unta. Karena nyari-nyari kencing enggak keluar-keluar udah. Ah, ini repot. Tapi kalau yang pengalaman tahu bedanya tuh, ini kencingnya si fulan atau kencing si unta. Itu kan gitu. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ustaz mohon nasihatnya, saya baru belajar sunnah, saya sangat bersyukur dengan hidayah sunnah ini. Tapi saya lihat seperti ada dua kelompok sunnah. Hadirin sekalian, begini, anak kasih nasihat. Antum sibukkan belajar. Kelompok, kelompok. Dimanapun kalau antum pikir akan menyusahkan antum. Karena manusia memang selalu ditakdirkan Allah berbeda. Alhamdulillah. Saya dari nol mengikuti sunnah. Sampai hari ini, saya hanya sibukkan mencari kebenaran Al-Quran dan sunnah. Selalu dekat kepada ulama-ulama Rabbani. Alhamdulillah, saya gak pernah dipusingkan dengan perbedaan itu. Yang penting benar. Saya selalu ingat apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan diajarkan para ulama sehingga muncul kesimpulan di benak saya dalam proses meniti walaupun saya belum sampai. Saya masih proses meniti. Kenalilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Kita ikutlah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Berin. Sudah. Kalau itu yang menjadi dominasi antum, kalau itu yang menjadi tujuan antum, kholli wali kata orang Arab. Antum pelajari sekarang. Oh, ini yang salah. Ini dia enggak benar nih. Pelajari kitab Tauhid, pelajari usulus salasa, pelajari kasyfus syubhat, pelajari riyadus salihin, dekat dengan ulama-ulama Rabbani dari Makkah dan Madinah yang selalu menghiasi ilmunya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu saja. Kadang-kadang maaf ya, ada di antara para jamaah baru saja belajar. Belajarnya kadang kurang serius. Sudah yang didengar virus-virus, yang didengar ini itu, antum pelajari dulu Islam. Bagaimana posisi kita dalam mencapai atau mengikuti ajaran titah dari 9 wali yang ada di Indonesia? Apakah semua wali mengikuti sunnah? Kita memang akui, nanti antum baca di sini bagaimana proses akhirnya muncul pembelokan misi dakwah wali. Sejak Demak jatuh, bahkan menghilang, kemudian muncul Pajang. Apalagi Pajang yang dimotori ulama'nya oleh Sunan Kalijogo, pemimpinnya Joko Tingkir, memaklumkan secara resmi, agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti. Sejak itulah terjadi pergeseran, bahkan perubahan drastis, bahkan Raja-Raja Mataram ketika itu lebih memilih Manunggaling Kawula Gusti daripada Islam. Malah Sultan Agung yang telah belajar bertahun-tahun di Mekah, setelah pulang pun hanyut, bahkan menulis buku tentang masalah pentingnya Manunggaling Kawula Gusti, alias Wahdatul Wujud, menyatunya antara hamba dengan Tuhan. Itu ya.